Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah kepadanya, untuk beramal soleh, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla dan tidak untuk yang lainnya. Dan ini sudah sering kita dengar, akan tetapi prakteknya yang dimaukan dari ayat tersebut belum kita tunaikan dengan sempurna. Masih banyak kekurangan pada diri kita untuk menerapkan ayat yang telah sering kita dengar dan sering kita kaji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah hanya kepadaku. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dua makhluk ini, jin dan manusia, untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla, mengesakan Allah di dalam ibadah kepadanya saja dan tidak menyekutukan ibadah tersebut dengan selainnya. Dan dalam ayat ini pula Allah menegaskan bahwasanya hikmah tujuan penciptaan kita sebagai manusia ini untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita berupaya bagaimana kondisi kita setiap saat itu dalam keadaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan ibadah, segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah azza wa jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Inilah makna ibadah. Ibadah bukanlah terbatas kepada sholat, puasa, zakat, dan haji saja. Tetapi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Ibadah bukan terbatas pada ibadah madhah saja. Sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu saja. Tapi meluas, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an. Inilah tujuan diciptakannya kita sebagai manusia di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah. Hendaklah ucapan dan perbuatan kita itu bernilai ibadah. Yaitu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi kita bagaimana itu dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Hatta kita tidur hendaklah bernilai ibadah. Tidur kita itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita berupa niatan-niatan, rencana-rencana, hendaklah bernilai ibadah. Yakni bagaimana niatan, rencana-rencana tersebut diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Akan tetapi subhanallah, justru kita hidup di dunia ini seolah-olah kita untuk dunia. Bukan berarti kita tidak membutuhkan dunia. Dunia, bagaimana dunia yang kita cari itu bernilai ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'an. Berkenan dengan itulah, maka yang amat penting di dalam masalah ini, dalam ibadah ini, yaitu keimanan yang ada pada diri kita. Keimanan yang ada dalam hati ini perlu dikokohkan. Iman yang ada dalam hati kita ini sehingga kita bisa mewujudkan ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan masalah tauhid ini ya, terkait dengan keimanan yang letaknya dalam hati. Terkait dengan akidah sahihah ya, yang harus diyakini dalam hati seorang ya. Bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah kepada sahabat sejak kecil. Menanamkan keimanan yang kokoh kepada para sahabat sejak kecil. Dikenalkan mereka kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan untuk bersandar kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan masalah akidah, di antaranya kepada saudara sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak walau annal ummat tajtama'at yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah walakin fa'in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf. Afan, ini salah ketik dalam, saya ulangi, walau annal ummata istama'at yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballah qad katabahu Allahu lak, bukan lakinna lak ya. Wa in istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfadka, wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah agama Allah, niscaya engkau mendapatinya, dia berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang akan menimpa kamu pasti akan menimpa kamu dan tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, dan yakinilah bahwasanya sesuatu yang meleset darimu tidak akan menimpa dirimu. Walau annal ummat tajtama'at yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak, kalau seandainya umat ini bersatu, berkumpul bersatu dalam rangka memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian juga, kalau seandainya mereka bersatu, berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, niscaya mereka tidak mampu memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Dan telah diangkat pena-pena, telah diangkat pena, catatan takdir telah diangkat, wa jaffatish shuhuf, dan telah kering catatan-catatan takdir tersebut. Perhatikan di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putra paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, yang ketika itu beliau masih anak-anak, belum balig. Ditanamkan atau dikenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya ini. Yang pertama nasihat beliau yaitu ihfadillah yahfadka. Jagalah. Allah maksudnya jagalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, had-had Allah. Menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut. Menjaga larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan larangan tersebut. Dan menjaga had-had Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tidak melampaui batasan-batasan tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat-syariat ini dan meletakkan pada masing-masing syariat itu batasan-batasannya. Jangan dilampaui batasan-batasan tersebut. Wa la akhwah rahimani rakumah jami'an. Sabda Nabi, ihfadillah yahfadka, jagalah perintah Allah, larangan Allah, batasan-batasan Allah, ya. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini di sini menunjukkan bahwasanya al-jaza min jinsil amalnya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau seorang menjaga agama Allah, menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, menjaga batasan-batasan Allah, ya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan, maka balasannya Allah akan menjagamu. Ya. Jika kita menjaga perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, batasan-batasannya, Allah akan menjaga kita. Ya. Allah menjaga jiwa kita. Allah akan menjaga harta kita. Allah yang akan menjaga agama kita. Dan ini yang paling penting. Ya. Yaitu Allah menjaga agama kita. Allah akan menjaga kita. Kalau kita betul-betul menjaga perintah Allah, larangan Allah, dan batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga agama kita. Allah akan menjaga kita sehingga kita tidak terjatuh mengikuti syahwat. Sehingga kita tidak terjatuh melaksanakan perkara-perkara yang haram. Allah menjaga kita sehingga kita terjauhkan dari maksiat kepadanya. Allah menjaga kita untuk mengikuti syahwat. Syahwat-syahwat. Allah menjaga kita. Menjaga agama kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan kita dari sesuatu yang buruk. Allah akan memalingkan diri kita ini dari sesuatu yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Yusuf. Ya. Karena Nabi Yusuf betul-betul menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga had-had Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yusuf, ya, termasuk hamba Allah yang ikhlas, ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia, Nabi Yusuf tersebut, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas dalam ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia untuk terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk. Sudah antum mengetahui kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana beliau ini digoda oleh istri raja yang cantik, yang tidak ada orang lain melihatnya. Istri tersebut yang menginginkannya. Kalau Allah tidak menjaga Nabiullah Yusuf, niscaya terjatuh kepada sesuatu yang buruk tersebut. Nabiullah Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangannya, menjaga had-hadnya, Allah akan menjaga kita. Menjaga jiwa kita. Siapapun yang akan berbuat sesuatu pada jiwa kita ini, kalau Allah sudah menjaga kita, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu melawan Allah Azza wa Jalla yang menjaga kita jika kita betul-betul menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminin untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat. Itu kalau bukan karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, niscaya kaum mukminin ini akan terjatuh ke dalam kejelekan. Kalau Allah tidak menjaga kita, ya, niscaya kita akan terjatuh ke dalam kejelekan. Akan tetapi Allah lah yang menjaga kita. Allah menjaga kita sehingga kita tidak terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan fawahish, tidak terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Itu semuanya karena Allah menjaga kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Oleh karena itu, jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah perintah Allah dengan melaksanakannya. Jagalah larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Niscaya Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita dari syubhat, dari syahwat, dari terjatuh kepada bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama kita sehingga kita bisa beragama ini dengan baik jika Allah telah menjaga kita. Dan kita akan bisa membedakan mana yang hak dari yang batil. Mana yang berupa petunjuk dari kesesatan. Jika kita menjaga agama Allah. Perlu diketahui ya ikhwan bahwasanya ilmu itu bukan banyaknya menghafalnya. Ilmu itu bukan banyaknya menghafal, akan tapi ilmu itulah adalah cahaya yang Allah berikan kepada seseorang. Yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yang Allah kehendaki. Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diamalkan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang tersebut. Dan kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh ikhwah, kita harus yakin bahwasanya kita bisa melaksanakan ibadah ini karena Allah yang menjaga kita. Allah memberikan pertolongan pada kita. Demikian juga kita selamat dari keburukan karena Allah menjaga kita. Maka yang dituntut dari hal ini hendaklah kita banyak beribadah pada Allah. Dan kita juga jangan lupa berdoa. Dan doa termasuk ibadah. Berdoa pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmah. Sungguhnya engkau wahai Rabb adalah Al-Wahhab, engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Falaikhwah rahimani warahmatullahi jami'an. Di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga had-had Allah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita ini berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita sehingga tidak tersesat hati kita ini. Dan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan jujur, agar hati kita ini tidak sesat, tidak menyimpang dari al-haq, tidak menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyimpang dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjaga had-had Allah, banyak berdoa tentang keselamatan hati ini, supaya tidak menyimpang hati ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Setinggi apapun ketakwaan seseorang, ya Ikhwan, setinggi apapun ketakwaan seseorang, setinggi apapun kesolehan seseorang, setinggi apapun berpegang teguhnya seorang dengan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, maka dia sangat butuh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi kita, yang kita tidak ragu lagi adalah makhluk yang paling mulia, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Beliau bersamaan dengan itu, kita tidak ragu. Rasulullah adalah orang yang Masya Allah, yang kita mengetahuinya dan yakin beliau adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Bersamaan dengan itu beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa, meminta kepada Allah agar Allah menjaga hatinya. Kalau Rasulullah sudah demikian, kondisinya padahal beliau adalah makhluk yang termulia, yang dijamin masuk jannah, diampuni dosa-dosanya, maka kita lebih aula untuk meminta kepada Allah hal tersebut, yaitu selamatnya hati ini dari keburukannya. Bagaimana hati kita ini istiqomah di atas al-haq, jauh dari penyimpangan. Ini yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Rasulullah s.a.w. berdoa dengan doa yang sering Rasulullah lakukan, yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita jangan merasa aman dari hati ini. Subhanallah, hati ini berbolak-balik. Kadang kita istiqomah, tapi subhanallah, hati itu berbolak-balik. Hati kita bukan berada di kekuasaan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Hati kita ini berada di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di dua jemari tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah kehendaki. Manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap hatinya. Maunya kita yang inginnya ibadah, inginnya begini, inginnya begini, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Itu maunya kita. Tetapi hati bukan di atas kekuasaan kita, ya. Bukan di bawah kekuasaan kita. Maka hendaklah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tidak menyimpang. Jangan lupa. Jangan sampai kita tertipu dengan istiqomahnya kita di atas al-haq ini. Jangan. Ya bagus orang itu istiqomah, ya bagus memang. Tapi jangan tertipu kita dengan istiqomahnya kita di atas al-haq. Masya Allah kita sholatnya ya, tepat waktu. Ya. Di awal waktu. Ya. Tidak pernah terlambat. Bagus memang. Ya. Tapi jangan tertipu dengan istiqomahnya kita di atas al-haq ini. Ya. Jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu kita bisa berpegang teguh dengan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Jangan tertipu pada diri kita. Ingat, hewan, jangan tertipu. Ya. Jangan bangga dengan hal tersebut. Karena setan itu musuh kita. Ya. Setan itu musuh yang akan datang kepada manusia ini dari berbagai sisi. Ya. Dari berbagai arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Setan akan mendatangi kita untuk mengganggu ibadah kita. Mengganggu keistiqomahan kita. Ya. Dan kita tidak akan mampu menghadapi syaitan. Ya. Tidak akan mampu. Musuh. Yang dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Tidak ada yang bisa melawan musuh yang bernama syaitan ini. Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sombong ketika kita bisa melakukan amalan-amalan soleh, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan sombong. Itu semuanya kita bisa melakukannya karena Allah mudahkan untuk kita. Maka banyaklah kita menyandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Syaitan akan mendatangi manusia ini dari berbagai arah dan berusaha untuk menyesatkan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menjaga hatinya, agar Allah memalingkan dia, ya, dari perkara-perkara yang buruk tersebut. Ya. Allah palingkan dari kesesatan, Allah palingkan dari kesyirikan, bid'ah, nifak, dan yang lain-lainnya. Ya. Maka seorang hamba hendaklah membutuhkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ikhwah, hati ini bukan di bawah kekuasaan kita. Ya. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah agar Allah menjaga hati kita ini. Allah ya, menyelamatkan hati kita dari penyimpangan ini. Jangan sekali lagi jangan tertipu dengan istiqomahnya kita di atas al-haq ini. Jangan tertipu kita Masya Allah mampu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Jangan tertipu dengan itu. Ingat, syaitan. Ya. Itu musuh. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya, ya, al-amal itu bil khawatim. Ya. Amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Ya. Kita istiqomah sekarang, ya. Bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak tahu apa penutup amalan kita. Padahal penutup amalan kita ini itulah penentu dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kita sombong, kita enggak tahu ya. Khawatir penutup kita ini naudzubillah min dalik ya. itu jelek. Subhanallah, seorang ya, masya Allah, dia beramal dengan amalan ahli jannah, luar biasa dia ya. Tidak ada peluang yang mendatangkan kebaikan melainkan dia melakukannya. Ya bagus, memang berupaya demikian. Tapi jangan tertipu ya. Subhanallah. Ternyata di akhir hidupnya dia mengamalkan kekufuran. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kufur. Maka sia-sia tadi. Amalan-amalan yang dia istiqomah tadi itu sia-sia semuanya. Karena berakhir dengan kekufurannya. Ingat, amalan itu tergantung pada penutupnya. Oleh karena itu, seorang manusia kalau dia mengetahui bahwasanya amalan itu amat bergantung kepada penutupnya, maka hendaklah dia terus-menerus dalam keadaan khawatir dari penyimpangan. Khawatir. Jangan merasa aman dari penyimpangannya. Penyimpangan hati ini, jangan merasa amannya. Rasulullah berdoa dengan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ihwati fillah rahimani wa rakumu jami'an. Salafuna saleh itu orang-orang yang takut ya, dari penyimpangannya. Takut dari perbuatan nifak, takut amalannya ditolak. Ini salafun shalih. Dia beramal tapi subhanallah, rasa takutnya, dia khawatir amalannya tidak diterima. Dan Allah tidaklah menerima amalan kecuali dari orang-orang yang muttaqinnya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan-amalan dari muttaqinnya. Orang yang muttaqin, dia tentunya takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut amalannya tidak diterima. Jika dia beramal soleh, dia takut. Takut terjadi kekurangan di dalam amalan dia ya. Dia misalnya melakukan sholat ya, seolah-olah dia ini khawatir sekali ya, ada khalal di dalam sholatnya tersebut, ada kekurangan di dalam sholatnya tersebut, dia khawatir ya. Di dalam sholatnya ini dia tidak terima sholatnya tersebut. Mungkin ada riya dalam hatinya. Khawatir. Demikian juga ketika bersodakoh. Dia khawatir dalam sodakoh tersebut. Khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ada riya dalam sodakoh tersebut. Kekurangan, kurangnya keikhlasan dalam sedekah tersebut. Sehingga dia khawatir amalannya tidak terima. Ketika dia berbicara, ketika dia berbuat, ya, melakukan amalan-amalan, dia khawatir. Khawatir ucapannya atau perbuatannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dicampuri oleh riya. Dicampuri dengan hubus sum'ah. Ya. Yaitu ingin didengar, ya, dibincangkan oleh orang tentang kebaikan dia. Ya. Dan yang lain-lainnya. Yang akan mengurangi amalan tersebut. Bahkan menghilangkan pahala amalan tersebut. Ya. Oleh karena itu, kita terus memohon kepada Allah agar hati kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini tetapkan di atas jalan yang hak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menasihatkan Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya kamu dapati dia di hadapanmu. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan bersama kamu. Kebersamaan Allah ada dua, mayatullah ada dua. Ada maya yang sifatnya amah, umum, dan ini mencakup seluruh makhluknya. Yaitu maya amah ini, maya yang sifatnya umum, kebersamaan Allah. Yang sifatnya umum, ini mencakup seluruh makhluknya. Yaitu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikitpun. Allah tahu tentang makhluknya ini. Allah mengetahui amalan-amalan mereka. Allah menyaksikan, Allah mengawasi amalan-amalan mereka ini. Ini kebersamaan Allah yang sifatnya umumnya. Mendengar, melihat, ya. Ini maya umum, ya. Bukan maya yang sifatnya bersatu dengan makhluknya, tidak, ya. Yang kedua, yaitu maya yang sifatnya khasah. Maya yang sifatnya khusus, yaitu ma'iyatul hifdz, ma'iyatun nasr, wa ma'iyatu at-taqyid. Maya khusus, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Tidak terhadap seluruh makhluknya. Allah bersama orang-orang yang khusus dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjaga had-had Allah subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ma'iyah ini? Untuk para nabinya dan para pengikutnya, mengikut Nabi, ya, dengan al-haq ini. Ya. Seperti ma'iyatullah terhadap Nabi Musa dan Harun. Yang Allah mengatakan, innani ma'akuma asma'u aro. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku melihat, aku mendengar, dan aku melihat. Mendengar, ya. Dan melihat. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mengutus keduanya ini kepada Fir'aun, ya. Maka ya Fir'aun sudah hantum ketahui bagaimana kekejaman Fir'aun tersebut. Keduanya diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut, ya. Dan tentunya, ya, orang yang jahat seperti itu takut, ya, ada rasa takut. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la takhafa, jangan kalian takut, ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua dan aku melihat dan aku mendengar dan melihat. Yani kebersamaan di sini kebersamaan yang khaswah. Maksudnya apa? Yaitu kebersamaan dengan makna an-nasr, at-ta'yid, wal-hifad. Yaitu maknanya kebersamaan dengan makna menolong, ya, mengokohkan, dan menjaganya. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian, aku akan menolong kalian berdua. Aku yang akan mengokohkan kalian berdua. Aku yang akan menjaga kalian berdua. Ini maya khasah. Maka tidak ada suatu pun yang akan bisa memberikan madhor kepada kalian berdua. karena Allah sudah menolongnya, karena Allah telah mengokohkannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Maka Fir'aun la'natullah tidak mampu memberikan madarat kepada keduanya, karena keduanya tersebut, Musa dan Fir'aun, telah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menolong mereka berdua, Allah yang mengokohkan mereka berdua, Allah yang menjaga mereka berdua. Adapun musuh Allah tersebut, musuh Fir'aun, musuh Nabi Musa dan Nabi Adan Harun, ya, musuhnya yaitu Fir'aun tersebut, maka binasa, ya, musuh tersebut, ya, karena Allah menolong mereka, ya. Allah yang memberikan kekokohan, kekuatan pada mereka, dan Allah yang menjaga mereka, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, akan menolong orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaliannya. Ingat, ini ma'iyah yang sifatnya khasah. Ma'iyah khasah, ini kebersamaan Allah dalam pengertian Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Ya. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna allaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan menolong mereka. Allah akan mengokohkan mereka, Allah akan menjaga mereka. Walladzina hum muhsinun, dan juga Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Allah bersama mereka, Allah menolong mereka, Allah menjaga mereka. Allah mengokohkan mereka. Kemudian Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas dengan ucapannya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selainnya. Jangan merasa butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meminta itu merupakan kehinaan. Dan tidak boleh seorang jatuh dalam kehinaan kepada seorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongannya. Maka jangan sekali-kali seorang hamba berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-kali seorang hamba beristighosah ketika dalam kondisi genting, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk syirik. Dan ini syirik akbar. Ya. Mintalah kepada Allah. Ya. Kenapa kita minta kepada selain Allah? Ya? Selain Allah itu tidak memiliki an-nafa, tidak bisa memiliki ad-dar. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak mengizinkannya. Tidak bisa menolak madarat kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan orang-orang yang minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka telah merendahkan dirinya. Ya. Allah menjelaskan kepada kita semuanya dalam ayatnya, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا خُسِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Siapakah? Yani tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang dia selain Allah tersebut la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dia tidak mampu memenuhi, mengabulkan apa yang diminta, apa yang diseru kepada dirinya ini sampai yaumul qiyamah. Tidak mampu dia. Tidak mampu mengabulkan doa tersebut. Wa hum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka ini yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap doanya mereka ini. Lalai terhadap peribadatan mereka ini. Tidak sekedar itu, wa idza khusyirun nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan nanti di yaumul qiyamah kata Allah, apabila manusia nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah, maka mereka sebagai musuh bagi penyembah-penyembahnya tersebut, bagi orang-orang yang berdoa kepadanya ini. Hati-hati, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka mereka nanti saling bermusuhan. Yang beribadah itu dengan yang diibadah ini saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka, orang-orang yang diibadahi selain Allah ini, mengingkari peribadahan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Diingkari. Jadi musuh dan diingkari peribadatan tersebut. Ini ikhwah, bahwasanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang telah meninggal, orang meninggal berdoa kepada orang meninggal, tidak manfaat. Tidak bisa orang yang meninggal itu memberikan manfaat. Tidak bisa mencegah kemadorotan. Atau berdoa kepada sesuatu yang gaib, orang yang gaib, yang tidak ada di hadapan dia. Tidak mungkin mereka mendengar, jaraknya jauh, tidak mungkin. Tapi mungkin kalau pakai telepon ya. Tapi kalau ada kena musibah, ya pulang, tolonglah kami. Subhanallah. Dia enggak mendengar ucapan kalian kalau berdoa kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan, bagaimana bisa mengabulkannya? Mereka enggak bisa mendengar. Apalagi mereka ini fakir. Enggak mampu mereka ini. Tidak mampu untuk dirinya. Ketika madarat itu menimpa pada dirinya, enggak mampu, apalagi orang lain. Enggak mampu ya. Menolak madarat yang menimpa pada dirinya, enggak mampu, apalagi orang lain. Maka jangan berdoa kepada mereka ini, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh kita berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak memiliki kemampuan dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan, tidak bisa mendatangkan madharat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat, tidak bisa mendatangkan madarat atau menolak madarat dan juga rasyada, dan juga tidak bisa rasyada tidak bisa memberikan bimbingan hak bisa orang itu bisa istiqomah, tidak mampu Rasulullah dirinya saja dia minta pada Allah supaya dikokohkan hatinya di atas al-haq di atas bimbingan, tidak mampu Juga Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Ucapkanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun madarat Yani aku enggak mampu mendatangkan manfaat, enggak mampu Bisa di atas dalam keadaan taat kepada Allah, enggak mampu ya. Ini Rasul ya. Aku enggak mampu terhadap diriku, tidak berkuasa atas diriku, aku bisa taat ini masyaallah. Dan juga aku enggak mampu ya. Jika ada madarat aku bisa melepaskannya ya. Jika akan datang madarat aku bisa mengelaknya, enggak mampu ya. Itu semuanya bifadlillahi azza wa jalla ya. Seorang bisa melakukan ketaatan, mendapatkan manfaat itu karena Allah azza wa jalla memberikan kepadanya ya. Kalau Rasulullah demikian ya, bagaimana kita ya? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair ya. Perhatikan ini. Ini Rasul ya. Yang Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Aku tidak memiliki kuasa untuk diriku ya, bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat ya. Illa masyaallah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki ya. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang ghaib ya, lastakthartu minal khair ya, niscaya aku akan memperbanyak kebaikannya. Kalau aku tahu perkara yang ghaib, oh ini akan datang ya, musibah. Tahu sudah, enggak bakalan sampai ya. Musibah itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah akan banyak berbuat kebaikannya. Kalau Rasulullah saja demikian, enggak perlu kita berdoa kepada Rasul ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ibadah. Maka oleh karena itu jika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah bertakarrub kepada Allah dengan takarrub ibadah yang paling agung. Subhanallah, kita ini jarang berdoa ya. Jarang berdoa kepada Allah. Subhanallah ya. Jarang berdoa ya. Kita merasa aman dari penyimpangan ini ya. Ingat, kalau kita minta, mintalah pada Allah. Allah itu Maha Kaya ya. Minta dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam masalah akhirat ya. Minta pada Allah supaya dikokohkan agama ini ya. Minta pada Allah. Fa'idha sa'alta fas'alillah ya. Minta pada Allah ya. Enggak perlu datang ke ustaz, ustaz tolong saya, doakan saya ya, supaya saya bisa istiqomah ya. Enggak perlu ya. Ustaz dhaif lemah ya. Langsung doa pada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa saya banyak dosanya, ya tinggalkan dosanya. Enak saja minta doa terus maksiat terus, gitu maunya. Jangan seperti kayak orang-orang Nasoro. Biar Nasoronya doa terus, ibadah terus, dia maksiat terus ya. Dosanya ditebus oleh pendeta nanti. Minta pada Allah, kenapa saya kok gak sulit ya melakukan kebaikan. Kita punya Allah, doa pada Allah. Saya sudah banyak maksiat, gak mungkin. Siapa yang bilang? Wong Allah, Allah yang mengatakan ya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku ya. Niscaya aku kabulkan doa kalian. Allah yang mengatakan. Makanya kalau doa yang mantap. Enggak perlu datang satu-satu. Tolong saya doakan supaya bisa ta'adud misalkan. Ngapain? Enggak usah ya. Doa pada Allah. Minta pada Allah ya. Ya saat istri saya ini sulit, berat, aduh. Ya doa pada Allah. Ya. Bisa jadi kamu doa istrinya berubah ya. ingin mencari keridhaan kalian, ya. Bisa jadi, ya. Gak usah takut, doa pada Allah, ya. Dan istri yang solehah, ya. Ya gak apa-apa suaminya kalau mau tak aduk, silahkan, ya. Asal berbuat adil. Jangan ditakut-takut, adil lah ya, adil lah ya. Gak usah. Apa sih yang ditakutin sih? Kalau sudah hati ini enggak bagus ya. Hatta istrinya satu ya. Enggak bakalan bahagia ya. Rasulullah istrinya banyak bahagia. Ya apa enggak? Siapa yang paling bahagia? Rasul istrinya banyak. Umah enggak usah takut suaminya mau ta'adud. Ya silahkan ta'adud. Tanggung jawabnya pada Allah dia ya. Enggak usah didorong ya. Biarkan suaminya kalau sudah mampu silakan ta'adud. Kalau enggak mampu ya biarkan, jangan didorong-dorong ya. Sana ta'adud, ta'adud. Enggak mampu didorong-dorong, bahaya ya. Ini ikhwah perlu saya ingatkan ya. Enggak usah banyak-banyak bicara tentang masalah ta'adud. Nanti sengaja membahas ini ya. Ya. Gimana Ustaz? Caranya bisa ta'adud. Punya istri satu ruwet, no tambah lagi. Ya. Cuma senangnya dibahas-dibahas. Gak perlu. Sudah siap. Ini siap. Istri nanti begini bisa nangani. Juat. Doa pada Allah. Minta pada Allah. Ya. Istrinya nanti insyaAllah kokoh nanti. Ya. Menerima insyaAllah. Ya. Apalagi kan pakai cadar sudah. Iya kan? Siap itu insyaAllah. Ya. Jangan khawatir. Ya. Gak usah dibahas-bahas. Yang berani siap langsung. Ya. Karena terlalu sering masalahnya ikhwan. Ya. Cuma ngomong. Tuh dari dulu ngomong. Terus dari dulu ngomong. Terus ngadepi istri satu saja bingung. Ya. Sudah gak usah ngomong. Ya. Diperbaiki akhlaknya yang baik. Adabnya yang baik. Ya. Dan rumahan gak usah takut ya. Kalau suami itu soleh, masya Allah nikmat. Ya. Nikmat sudah ditaatut enak kalau soleh tapi ya. Kalau suaminya soleh, nikmat sudah ya. Dan doakan suami supaya bertakwa pada Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana suaminya bertakwa pada Allah? Istri satu, dua, tiga, empat, gak ada masalah itu kalau suaminya bertakwa. Allah akan memberikan pertolongan pada suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia ya. Sudah lakukan itu ya. Niscaya Allah akan menjaganya ya. Menjaga dia, menjaga hartanya, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Butuh ketakwaannya. Anak tekankan di sini meminta-minta pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ya anak terlalu sering ya Juan didatangi dan tolong taat supaya saya bisa bertaatut. Napa ngapain ya? Ya. Jangan doa pada Allah ya. Belum siap terus kokohkan dengan amal soleh ya. Nanti ini ummahat pulang nih cemberut nanti ini Pak Ustaz ngomong. Cari keridhaan Allah ya. Ya. Juga ada seorang muzbat tapi istri saya gini, Ustaz gini. Biar anu begini. Sudah. Cari ridho Allah ya. Cari ridho Allah. Kalau kalian sudah siap ya masalah ini, cari ridho Allah ya. Jangan cari ridhonya istri ya. Doakan istri supaya ridho dalam ta'adud. Gitu aja. Dan umahat jangan sampai benci masalah ta'adud. Ini syariat ya. Ini syariat. Ana ingatkan para ummahat ya. Doakan suami kalian itu istiqomah ya. Baik ya. Jika meminta-mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan ya. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka luar biasa meminta kepada Allah, bahkan tali sandal yang putus mintanya pada Allah. Tali sandal yang putus ya. Perkara sepele ya. Tapi minta pada Allah. Enggak ada yang sepele kalau dia minta pada Allah ya. ini orang yang kuat imannya, dia akan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kaya ya ikhwannya. Allah itu kaya ya. Allah akan memberikan apa yang kita minta ya. Cuma masalahnya di dunia apa di akhirat nanti dikasihkannya. Kalau kita ini subhanallah senang kalau doa langsung diterima di dunia, subhanallah. Sehingga setelah itu kita enggak doa lagi pada Allah. Kita berdoa tidak dikabulkan ketika itu, enggak sia-sia doa kita ya. Nanti akan diberikan nanti ya. Atau dia sebagai pengganti kejelekan kita. Atau dia nanti akan diberikan, disimpan oleh Allah ya. Karena tidak diterima, tidak diberikan ketika itu, dia doa lagi pada Allah ya. Berdoa lagi, enggak putus asa, doa lagi. Semakin banyak kebaikan dia. Jangan putus asa dalam doa ya. Jangan putus asa ya. Minta dalam urusan apa saja ya. Anak-anak, bagaimana anak yang soleh, doakan anak-anak kita. Doa, doa, doa ya. Menangislah kalian ketika orang-orang tidak ada, yaitu di tengah malam. Doa, ibadah pada Allah, minta pada Allah ya. Minta pada Allah ya. Allah mendengar ya. Jaga agama Allah ya. Niscaya Allah akan menjaga kalian. Niscaya Allah bersama kalian, menolong kalian, membela kalian ya. Menjaga kalian. Doa pada Allah. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan menggantungkan diri kita kepada orang lain. Ya. Jangan sampai ada di hati kita itu ya. Doa pada Allah. Sekali lagi doa. Doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, minta tolonglah pada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dalam masalah pendidikan anak-anak, anak-anak kita ini subhanallah begini dan begitu. Minta tolong pada Allah. Agar Allah memberikan pertolongan pada kita ya. Demikian juga kita, ibadah kita begini dan begitu kurang. Subhanallah, minta tolong pada Allah ya. Kita dalam urusan yang mendesak begini dan begitu, segera minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid dari sini bahwasanya seorang mukmin adalah dia berdoa kepada Allah. Dan tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan minta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annal ummata law istama'u ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini, jika mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan bagimu. Ini akidah. Ini akidah yang harus ada akidah. Ini bagi orang yang beriman. Dia harus meyakini akidah ini. Bahwasanya manusia seluruhnya kalau mereka ini bersatu, berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, dan Allah tidak ya, mengizinkan hal tersebut, niscaya tidak akan sampai madarat itu kepada diri kita. Yakin ini. Ingin memberikan manfaat pada kita, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sampai manfaat tersebut. Demikian juga, kalau mereka bersatu untuk memberikan madarat kepada kita, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk diri kita. Inilah akidah. Seorang mukmin harus yakin tentang masalah takdir ini. dan meyakini bahwasanya al-nafa wad-dar biadillah. Manfaat dan madarat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, berencana berkumpul ya, merencanakan sesuatu untuk memberikan madarat kepada orang-orang, niscaya mereka tidak akan mampu menyampaikan madarat tersebut kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkannya. Kalau seandainya seluruh manusia ini bersatu ingin memberikan madarat pada kita, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, niscaya tidak akan sampai madarat itu. Kalau Allah tidak menetapkan hal tersebut, maka tidak akan terkena madaratnya. Demikian juga kalau mereka ini bersatu untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Inilah akidah. Inilah yang harus kita imani dalam masalah takdir ini. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan meninggal. Rezekinya sudah ada. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, beriman terhadap takdir harus disertai dengan fi'lul asbab, ahdul asbab, melakukan sebab-sebab. Bukan meninggalkan sebab ya. Ingat, beriman terhadap takdir harus melakukan sebab-sebabnya. Jangan sampai kita salah dalam memahami takdir. Subhanallah, manusia kalau dalam masalah dunia ini, ya, tidak ada yang bersandar pada takdir. Tapi kalau dalam masalah akhirat, subhanallah, ya, bersandar pada takdir. Dalam pengertian bersandar yang salah. Kalau di ruangan ini panas misalnya, matikan itu, kipas semuanya matikan. Mau enggak antum? Matikan semuanya. Panas katanya. Wah, enggak taklim antum ya kan? Kenapa dia? Ya panas. Dengan kipas ya lumayan lah, ya kan? Apalagi pakai AC ya. Tambah betah belajarnya sampai ngantuk, ya kan? Kalau dalam masalah dunia coba, ada usaha dia. Ada ahdul asbab. Kalau dalam masalah dunia lah ya. Enggak usah pakai kipas angin. Enggak usah pakai AC. Kalau Allah takdirkan kamu sejuk, sejuk. Ada enggak yang gitu? Ada enggak? Lapar. Enggak usah makan. Kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang. Ada enggak? Ada enggak? Subhanallah. Kalau urusan dunia, Masya Allah, ada ikhtiar. Enggak ada itu masalah takdir-takdir. Enggak ada. Kamu, kalau pakai kipas angin, mengurangi kepanasan. Yakin? Yakin 100%. Iya kan? Ya enggak? Yakin urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ya. Perlu diskusi dulu, ya. Kalau kamu beramal seperti ini masuk neraka, kalau beramal seperti ini masuk jannah, ya. Kalau Allah takdirkan baik, ya baik. Kalau Allah takdirkan masuk jannah, ya masuk jannah. Ya. Ya kan? Ya enggak? Kalau Allah takdirkan kita masuk jannah, ya masuk jannah. Ya enggak? Ya apa enggak? Loh iya, yang mantep gitu loh. Kalau ditakdirkan masuk jannah, kan masuk jannah. Iya kan? Iya, harus mantep. Kalau Allah takdirkan seorang itu masuk neraka, masuk neraka dia. Ya mantap harus. Tapi harus pakai sebab juga ya. Kau ambil sebab, paham ya? Paham maksudnya? Lah kalau dalam dunia, kalau enggak kepanasan ya enggak kepanasan kita. Ya. Walaupun diterik matahari enggak bakalan kepanasan kita. Ada yang seperti itu keyakinannya? Ya enggak mungkin loh. Mana yang lebih kuat? Al-Qur'an atau yang mana? Hadis-hadis Nabi. Enggak diyakini itu. Subhanallah. Ya. Kalau dalam urusan dunia kita ini subhanallah ya. Ya. Luar biasa ya. Memang iman kita ini lemah ya. Hati kita ini subhanallah ya. Ana sering ya, sering. Bahkan diri ana juga kadang-kadang tuh subhanallah. Ayo cepat-cepat ini, cepat ntar lagi berangkat ini ya. Berangkat jam 9. Wah, sudah jam 7 sudah. Cepat-cepat. Jaraknya mungkin 1/4 jam sudah dihitung. Cepat, setengah jam sebelumnya sudah sampai situ ya. Ayo cepat, ayo cepat ya. Masya Allah ya. Bahkan lebih baik nunggu 1 jam di sana. Yang penting sampai bandara dulu. Jam 6 gak apa-apa. Ya. Nunggu 2 jam, 3 jam gak apa-apa. Sabar menunggu. Padahal masih 2 jam, 3 jam. Iya kan? Bahkan nginep pun gak apa-apa. Yang penting gak ketinggalan. Ya enggak? Waduh, cepat ini sudah 7. Aduh, jam 6:30 kurang 5 menit ini. Cepat. Gelisah dia. Padahal masih ada waktu, masih ya. Gelisah dia, cepat. Padahal di delay itu bisa jadi kan ya. Iya kan? Mungkin enggak di delay? Ya sangat mungkin, ya. Aduh, cepat. Berangkat. Sudah kemlongsong dia. Hatinya tuh, wah, Masya Allah, ya. Kalau terlambat, ketinggalan pesawat, Masya Allah, hati kita ini luar biasa. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya. Makanya besok yang ngantarkan anak harus tepat waktu lah ya. Nah terus terang ikhwan ya. Ini hati kita ini subhanallah ya. Tapi kalau kita sholat terlambat, subhanallah. Tidak ada perasaan itu ya. Adzan masih sibuk. Qomat sudah. Ya entar lagi. Panjang itu bacanya. Subhanallah. Tidak ada perasaan. Aduh. Seperti perasaan itulah ya. Perasaan ketinggalan pesawat gitu lah. Hai cepat nih. Aduh. Tidak dapat soal pertama ini. Ada tidak yang gitu ya? Cepat ya, ini sop pertama ini loh. Tuh kehilangan sop pertama saya ini ya. Subhanallah ya. Gak ada perasaan itu ya. Kalau ada itu, aduh sedikit lah. Ini perhatikan hati kita nih ya. Ya. Demikian keadaannya. Ya. Kalau dalam masalah dunia, subhanallah. Tapi dalam akhirat tuh. Sulit. Nah ini yang anak katakan. Ayo kita banyak doa pada Allah. Ya. Hati kita ini butuh ya, bantuan dari Allah supaya dikokohkan. Ya. Kita enggak merasakan lezatnya iman. Ya. Karena kita memang kurang. Ya. Kurang hubungannya dengan Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah. Masih kurang kita ini. Ya. Kurang serius. Ya. Oleh karena itu ikhwan. Ya, ana ingatkan dalam hadis ini. Ya, hendaklah kita mendekatkan diri pada Allah. Menjaga agama Allah. Jaga. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ya. Dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga agama kita. Allah akan menjaga kita dari maksiat. Allah menjaga kita dari bid'ah-bid'ah. Allah menjaga kita dari kesyirikan, kekufurannya. Ini ya, ikhwan, ya. Doa pada Allah. Dan kalau seandainya, ya, ini saya ingatkan, ya, laki-laki, ya, kaum rijal, qawwamuna 'ala nisa', ya, ana tegaskan ini, ya, para suami harus tegas terhadap istri-istri, ya. Dipimpin istri tersebut, ya, diarahkan, dibimbing dengan cara lemah lembut, ya, Butuh proses dengan tahapan-tahapan terus. Kalau sampai istri itu menjadikan kita, ya, subhanallah, ya, jauh dari Allah, pilih Allah daripada istri. Pilih Allah daripada istri. Kita tidak akan tenang hidup kalau kita milih istri. Sudah dinasehatin, ditahap gini, gini, gini, gini. Dengan lemah lembutnya. Terus. Kalau sampai kita naudzubillah goyang-goyang terlalu banyak mikir ini, akhirnya enggak bisa beramal ini tambah wah. Subhanallah. Maka anda ingatkan pertama, kuatkan iman kita. Lakukan amal soleh terus. Banyak dikeluh kepada Allah terus. Nasihatin istri dengan cara baik ya. Subhanallah ya. Dibimbing istri dengan cara yang lemah lembut. Anak-anak diarahkan dengan cara yang baik ya. Jangan sampai kita ya. Di rumah-rumah kita kemungkaran-kemungkaran terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kita dimintai pertanggungan jawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ana menyuruh antum mencerai istri-istri antum. Tidak. Ya. Ya. Jangan salah faham. Ya. Istri harus dididik, diarahkan. Dengan cara yang lemah lembut. Istausu bin nisa'i khairon. Ya. Karena ketakwaan kita ini banyak terpengaruh dengan istri. Afan saja. Ya. Ana sudah nasihatin para perempuan, para nisa ya. Untuk membantu ketakwaan suami. Suami harus tegar di dalam memimpin rumah tangga. Jangan sampai oleng bahtera itu. Karena nahkodanya enggak beres. Ingat, antum sebagai nahkoda. Mau dibawa kemana perahu tersebut? Perahu rumah tangga ini. Mahligai rumah tangga ini mau dibawa kemana? Maka ingatkan istri. Terus diingatkan dengan cara lemah lembutnya. Ini ikhwan ya. Kalau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita perbaiki diri kita. Ya. Dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga hadhat Allah. Kemudian terus kita bina istri-istri kita. Ya. Kalau istrinya satu, ya satu. Bukan istri-istri ya. Kita bina istri kita dan anak kita. Kalau satu anak. Kalau anaknya banyak, anak-anak kita. Ya. Dibina dengan cara baik. Luangkan waktu kita ya. Dan berbuat baiklah pada istri. Berbuat baiklah. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Tolong yang baik hubungan dengan istri. Kalau kalian bisa berbuat baik pada orang lain, istri lebih aula untuk mendapatkan kebaikan antum. Kalau antum bisa senyum-senyum pada orang lain, istri lebih aula untuk mendapatkan senyuman antum. Ini yang saya ingatkan kepada antum semuanya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Menjaga keluarga kita. Menjaga agama kita. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.